بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pembahasan kita masih melanjutkan efek-efek negatif dan efek-efek buruk dari sikap taklid wa ta'assub, sikap taklid dan ta'assub fanatik. Tadi kita telah sebutkan di antara sisi negatif atau efek buruk daripada sikap taklid dan ta'assub adalah, pertama, menyelisihi nas Al-Quran dan hadis dan mengedepankan pendapat pribadi atau pendapat orang tertentu. Yang kedua adalah banyaknya hadis-hadis yang dhaif yang dijadikan dalil, dan bahkan adanya hadis-hadis yang palsu yang dijadikan hujjah atau yang dibuat. Dan terkait hal ini, tadi kita telah sebutkan sebagian contoh dari pengikut sebagian mazhab, dan bahkan juga disebutkan hal ini dari kelompok-kelompok sesat dan orang-orang yang fanatik terhadap kelompok sesat, seperti bagian orang khawarij juga melakukan ini, di mana mereka menyebutkan kunna idza hawaina syai'an sayyarnahu haditsan. Bagian mereka mengaku bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, kami jadikan sesuatu itu sebagai hadis. Yani sekehendak mereka, kapan dan apa yang mereka inginkan dibuatkan hadis, dirangkaikan sanadnya. Oleh karenanya, ini disamping sebagai buah daripada fanatik, juga jelas ini merupakan upaya merusak Islam. Disadari atau tidak, ini merusak Islam. Kemudian yang ketiga, di antara efek negatifnya adalah taqdimu aqwalil ulama al-mutaakhirin 'ala al-mutaqaddimin, akan berakibat mendahulukan ucapan ulama yang belakangan daripada ucapan ulama yang terdahulu. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Abu Syamah. Beliau seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau memperhatikan dalam mazhab Syafi'i dulu, orang-orang lebih mengedepankan pendapat-pendapat Al-Imam Al-Muzani, beliau adalah muridnya Syafi'i, daripada ucapan para ulama terdahulu. Kemudian waktu berjalan dari generasi ke generasi yang lain, sehingga orang-orang lebih mengutamakan ulama-ulama di masa mereka ketimbang memilih ucapan Al-Muzani. Nah, begitu pula seterusnya, kalau kita perhatikan ke belakang lagi, maka yang terdahulu ditinggalkan, diambil yang belakangan terus. Nah, ini tentu akan berdampak buruk. Kenapa? Karena sebetulnya ucapan ulama terdahulu lebih mondobit, lebih tepat, dan lebih bermakna, karena mereka lebih dekat dengan masalah kenabian. Secara umum ilmu mereka lebih, secara umum ketakwaan mereka lebih, tanpa menyepelekan ulama belakangan. Tapi seperti disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dalam bukunya yang berjudul Qadlu ilmi salaf alal khalaf, keutamaan ilmu para pendahulu dibanding ulama belakangan, disebutkan bahwa ucapan ulama terdahulu simple tapi padat. Ya, dan lebih tepat dibanding yang belakangan. Demikian pula efek berikutnya, dengan cara seperti itu kita hanya lebih mengenal ulama-ulama sekarang belakangan, dan sangat asing bagi kita ulama-ulama terdahulu. Jangankan ulama-ulama, sampai sahabat pun sebagiannya sangat asing bagi sebagian umat ini. Kenapa? Karena kurang dipopulerkan ucapan-ucapan mereka. Sekarang kalau kita tanya sebagian muslimin tentang siapa yang dia kenal dari sahabat-sahabat Rasulullah, paling-paling menyebut Al-Khulafaur Rasyidun. Untuk mencapai bilangan 10 mungkin agak berat. Siapa lagi? Sebagiannya tidak begitu mengenal para sahabat Rasulullah. Padahal jumlah sahabat Rasulullah ribuan. Kenapa seperti itu? Karena tadi, ya, dari orang-orang yang belajar agama saja lebih dikenalkan kepada ulama-ulama belakangan daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, ini adalah juga merupakan efek negatif dari sikap ta'assub fanatik kepada orang-orang tertentu. Kemudian efek negatif yang lain adalah al-inshibas fi madhhabin wahidin wa adam al-istifadah min al-madhahib al-ukhra. Inshibas fi madhhabin wahidin, tertahan pada madhab satu saja dan tidak mengambil faedah dari madhab-madhab yang lain. Tidak mengambil faedah dari madhab-madhab yang lain. Nah, ini juga sangat dirasakan. Ketika seseorang sudah fanatik kepada mazhab tertentu, maka dari satu buku ke buku yang lain yang dia baca selalu pada mazhab tersebut. Dan yang lebih buruk lagi, dalam mazhab tertentu saja yang dia pelajari hanya buku-buku yang tingkat-tingkat dasar saja, sehingga betul-betul dia sangat terfokus pada itu fikihnya, ya. Akhirnya dia nggak mengerti pendapat-pendapat yang lain. Dia nggak mengerti kalau di sana ada ulama-ulama lain. Nah, ini membuat dia terhalangi dari banyak kebaikan. Contoh misalnya, dari tiap-tiap mazhab biasanya buku fikih mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang untuk tingkat dasar biasanya matan-matan saja. Ada yang tingkat berikutnya, di samping ada matan-matan dan pandangan mazhab tersebut, ada pula pendapat pada mazhab-mazhab yang lain. Tingkatan berikutnya, nanti di samping pengetahuan terhadap mazhabnya, pengetahuan pula tentang dalilnya dan mazhab yang lain serta dalilnya. Misalnya dalam mazhab Hambali ada buku Zadul Mustaqni', ada buku Al-Muqni', ya, nanti ada buku Al-Mughni. Buku yang tadinya dasar, kemudian yang lebih tinggi, Al-Mughni, yang tergolong paling tinggi, atau tergolong yang tinggi, kelas tinggi, di situ sudah disebutkan mazhab-mazhab yang lain, dan dalil-dalilnya. Dalam mazhab Syafi'i, ada matan Abi Syujah, ya, itu yang tingkat dasar, kemudian berikutnya nanti, misalnya bukunya An-Nawawi Syarhul Muhadzab. Sudah di situ ada pendapat yang Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada pendapat-pendapat yang lain dan mazhabnya. Nah, sebagian orang, dan itu banyak, hanya mempelajari dalam mazhab tertentu dan pada tingkatan dasar saja. Tidak sampai ke tingkatan yang tinggi. Nah, ini mengakibatkan orang-orang hanya tahu apa mazhabnya. Tidak mengetahui mazhab yang lain, tidak mengetahui dalil mazhab-mazhab yang lain. Dan justru masyarakat lebih terdiri pada yang tingkat dasar tersebut. Nah, ini jelas mengakibatkan terhalangnya ilmu yang lebih luas lagi. Menghalangi mereka dari ilmu yang lebih luas lagi. Kalau dia dikenalkan dengan mazhab yang lain, kemudian dia dikenalkan pada dalil-dalilnya, artinya ilmunya meningkat, maka insya Allah dia akan mengetahui mana yang paling benar dalam tiap-tiap masalah. Makanya jangan heran kalau dulu di antara ulama terkadang dia berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, bukan karena taklid tentunya, tapi karena mereka belajar. Seperti Ibn Abdul Barr, ya, di samping dia dalam mazhab Maliki terkemuka, juga beliau juga pengetahuan mazhab Syafi'i banyak. Ya. Begitu pula ulama yang lain. Sehingga diceritakan bahwa Ibn Abdul Barr dianggap sebagai mazhabnya bukan Maliki. Ya. Atau sebaliknya. Al-Hasil, Ikhwan Fiddin Rahimakumullah, kembali kepada efek negatif ini yang kita dapati di umumnya masyarakat dan umumnya kalangan thullabul ilm hanya terfokus pada satu mazhab dan tidak mengambil faedah dari mazhab yang lain. Yang lebih parah lagi adalah munculnya anggapan keharusan berpegang dengan satu mazhab saja. Keharusan berpegang dengan satu mazhab saja. Diwajibkan seolah-olah begitu. Ya. Bahkan ditulis sebagian buku yang mengharuskan berpegang dengan mazhab tertentu saja. Ini jelas tidak dibenarkan. Kalau kita sedikit menengok tadi yang kita nukilkan dari para imam mazhab, ternyata justru mereka saling mengambil faedah satu dari yang lain. Imam Syafi'i tidak sungkan-sungkan minta faedah dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam bidang hadis, yang isi dari hadis itu apa? Hukum-hukum. Imam Ahmad juga tentu tidak sungkan untuk mengambil ilmu dari siapa? Dari gurunya Imam Syafi'i. Dalam bidang apa? Dalam bidang fikih pemahaman. Sampai diceritakan bahwa beliau ketika pergi ke Mekah, beliau justru cari ulama, cari Imam Syafi'i yang lebih membahas fikih daripada membahas hadis. Ya, kenapa? Kata Imam Ahmad, kalau ini aku ketinggalan, maka aku akan ketinggalan fikihnya beliau. Tapi kalau hadis bisa dicari dari yang lain. Karena hadis adalah penukilan hadis dari Rasulullah. Dan Imam Ahmad sudah banyak tahu. Ini dua imam. Yang kita lihat, yang satu mengambil faedah dari yang lain. Imam Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah. Bukankah Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik rahimahullah? Mengambil ilmunya? Ya. Begitu pula tokoh-tokoh mazhab Hanafi mengambil faedah dari Syafi'i ketika Syafi'i datang ke Irak. Nah, ini para pendahulu kita saling mengambil faedah dari yang lain. Mereka tidak membatasi ilmu di antara mereka saja sehingga kehilangan faedah dari yang lain. Nah, mestinya para pengikut mereka mestinya juga seperti itu. Mengambil faedah dari yang lain karena kebenaran tidak terbatas pada mazhab-mazhab tertentu. Di sini ada yang benar, di sana ada yang benar, di sini ada yang salah, di sana ada yang salah. Kemudian yang kelima dari efek negatif adalah khulu'u katsirin min al-kutubil madzhabiyyah min al-adillah. Banyak dari buku-buku mazhab yang tidak disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan sebagian kitab-kitab yang bukan hanya kitab kecil, tapi sebagian kitab besar hampir-hampir tidak ada dalilnya. Yang ada adalah apa? Khilaf dalam mazhab itu. Ya. Kalau kita bicara matan, buku-buku kecil, sangat banyak yang tidak disebutkan dalilnya. Tapi sebagian buku-buku yang itu berjilid-jilid, kadang tidak pernah disebutkan dalil. Misalnya dalam fikih Hambali ada buku Al-Insaf karya Al-Mirdawi, yaitu dari satu sisi tentu banyak manfaat ya, kalau kita ingin mengetahui mazhab Hambali dan khilaf di antara mereka. Tapi kalau kita lihat di satu sisi buku sebesar itu kok tidak ada dalil-dalilnya. Hanya disebutkan dalam bab ini ada riwayat begini, dalam mazhab ada riwayat begitu. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Hanya disebutkan semacam itu. Sampai berjilid-jilid. Nah, ini tentu ahibati fillah rahimakumullah, yakni di satu sisi dalam pendidikan umat Islam kurang tepat. Kenapa? Karena akhirnya orang terkait pada pendapat, tidak terkait dengan apa? Dalil. Mestinya ini begini, dalilnya begini. Ini begini, dalilnya begini. Dan sesungguhnya dalam tariqah bagian buku Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendidik seperti itu, ya kan? Dalam usul salatah misalnya, ya, seperti ini, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Seperti ini, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya ada firman Allah, dalilnya ada firman Allah. Nah, ini mendidik umat untuk selalu terikat dengan dalil. Nah, itu yang sangat penting sesungguhnya bagi kita. Ya. Maka disayangkan, dan ini bukan hanya dalam mazhab Hambali saja, di mazhab-mazhab yang lain juga sama. Banyak buku-buku yang besar-besar, tapi hanya bicara dalam mazhab, dan perbedaan di antara mereka sementara kosong dari dalil. Kemudian sisi negatif yang ke-6, syuyu'ut taqlid wal jumud wa ighlaq babil ijtihad. Semakin menyebarnya sikap taqlid dan jumud. Jumud yakni tidak berkembang ya. Pengetahuan orang itu kurang berkembang. Serta bahkan dianggapnya tertutupnya pintu ijtihad. Dianggap pintu ijtihad tertutup. Dan ini sangat nyata. Karena model pendidikan yang seperti itu dalam sebagian buku-buku, akhirnya orang sudah mengikuti apa yang ada. Mengikuti apa yang ada terus. Untuk pengetahuannya lebih luas, tidak bisa. Atau memang kurang dididik dan diarahkan menuju kepada itu. Akhirnya sudah, al-mazhab. Mazhabnya begini. Terus. Sampai di kelas. Artinya orang yang sudah diustadkan atau diulamakan, yakni zaman-zaman sekarang maupun dulu, ya, berfatwanya hanya dengan mazhabnya dan mazhabnya. Padahal disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, kalau orang hanya tahunya itu dari buku-buku mazhab, walaupun hafal, seandainya seperti itu, belum disebut alim. Kapan disebut alim? Kalau dia tahu mazhab-mazhab yang lain dengan dalil-dalilnya, kemudian dia mengikuti dalil, ini baru sumbernya dari Quran dan Sunnah, ini baru namanya alim. Ya. Kalau dia hanya bisa apa yang di mazhabnya, belum disebut alim. Jumud, akhirnya istilahnya semacam beku. Pengetahuannya dalam lingkup itu saja. Lebih-lebih dianggap pintu ijtihad tertutup. Nah, ini lebih mengarah kepada taklid lagi. Ya. Padahal ulama rahimahullah menerangkan berikutnya, yang namanya ijtihad terus ada. Karena masalah-masalah juga semakin bermunculan. Masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah nawazil yang baru. Bagaimana kalau pintu ijtihad tertutup? Kemudian, yang namanya ijtihad, bukan hanya ijtihad seorang mujtahid itu harus menjadi mujtahid yang mutlak. Artinya segala bidang dia mampu berijtihad padanya karena luasnya ilmu. Itu ulama-ulama dulu, iya, begitu. Tapi ada kalanya seorang yang berijtihad dalam masalah yang juz'i, parsial, dalam masalah tertentu saja. Dan dia membidangi dalam bidang tersebut dengan dalil-dalilnya. Kemudian ada masalah yang baru, kontemporer, nawazil. Ulama ini berijtihad dalam bab ini. Boleh. Apa yang menghalanginya? Makanya buku-buku ulama ditulis seperti Syaukani, As-Sanani, menulis buku dalam bab ini menentang orang ulama yang menganggap pintu ijtihadlah tertutup. Ya. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada sisi negatif yang keenam ini, bahwa di antara akibat fanatik dan ta'assub sampai akhirnya tidak dibolehkan lagi berijtihad. Harus mengikuti apa yang sudah ada. Dan ini salah. Yang ketujuh, di antara efek negatifnya adalah at-tashaddud fi ba'd al-masail mimma fihi 'anatun kabir. At-tashaddud yani bersikap keras atau bersikeras dalam sebagian masalah yang itu masalah yang susah diamalkan, ya. Padahal itu sebetulnya tergolong mazhab yang salah. Mazhab yang keliru. Ya. Kita tahu bahwa di sebagian mazhab-mazhab fikih ada tasyaddudat. Ada pendapat-pendapat yang sangat sulit dilakukan. Sementara sebetulnya tidak ada dalil yang mendukung mereka. Contoh misalnya dalam mazhab Hanafi, mereka untuk dua rakaat sebelum subuh itu bagi mereka hampir diwajibkan. Ya. Yani ibaratnya kalau kita ya seolah-olah sudah seperti wajib lah, karena mereka punya definisi yang berbeda dengan yang lain dalam bab ini. Nah, sehingga mereka, pengamalan mereka bagaimana? Kalau ada imam sudah masuk sholat subuh, sudah masuk baca Qur'annya, baca suratnya, kalau belum sholat dua rakaat sebelum subuh, tetap sholat dua rakaat sebelum subuh. Imam sudah mulai, ya, sudah baca surat bahkan, cepat-cepatan sholat. Ya, yang penting dua rakaat sebelum subuh dilakukan, baru kemudian mengikuti imam. Berat ya, seperti itu, wasalah lagi, ya kan? Karena Nabi mengatakan apa? Idza uqimatish shalah, falas shalata ila al-maktubah. Kalau sudah uqimatish shalah, dikumandangkan iqamah untuk salat, tidak ada salat lagi kecuali yang wajib. Nah, ini bukan lagi sudah diiqamai, imamnya sudah salat. Mulai masih memaksakan diri untuk dua rakaat sebelum subuh. Ya. Anas. Sebagian juga di sini, ya, sebagian muslimin, ya, di sebagian masyarakat kita dalam takbiratul ihram. Sampai kadang-kadang 5 menit, 10 menit enggak jadi-jadi takbiratul ihramnya. Aneh, sulit. Ya kan? Apa Nabi dulu begitu? Para sahabat begitu? Tidak. Mereka tidak melakukan itu. Mereka takbir biasa. Ya. Nah, ini tasyaddud dalam bab ini, padahal Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun, agama ini mudah. Walam yusrun apa? Yusyad dan dinu ahadun illa walaba. Tidak ada seorang yang memberatkan diri dalam agama kecuali dia akan terkalahkan sendiri oleh agama itu. Susah sendiri akhirnya dia. Nah, ini kenapa? Karena dia bersikukuh dengan keyakinannya. Padahal kita tahu bahwa Nabi dan para sahabat tidak pernah diwajibkan melakukan seperti itu. Ya. Nah, ini beberapa contoh dalam hal apa? Tasyaddud, memberatkan diri dalam sebagian masalah-masalah yang ada kesusahannya, padahal itu tidak ada dalil yang membenarkan. Kemudian yang kedelapan, sebaliknya, bermudah-mudahan dalam sebagian masalah karena fanatik terhadap mazhabnya padahal itu salah. Ya. Sebagian mazhab punya pendapat-pendapat yang sangat aneh. Punya pendapat-pendapat yang sangat aneh. Misalnya dalam hal khamr. Dalam hal khamr, khamr itu yang haram kalau dari anggur saja. Itu mazhabnya. Jadi kalau ada dari bahan lain, tidak apa-apa. Ya. Dari bahan lain tidak apa-apa. Nah, kalau sudah fanatik dengan ini, wah. Nanti bahaya, ya kan? Bisa membolehkan minuman-minuman khamr. Asal yang tidak dari anggur. Bagian membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya. Parah lagi. Tersahul dalam bab ini. Padahal Nabi harus mengharuskan ada wali. Ini mau menikahkan dirinya. Jadilah nanti apa? Perzinahan. Tersahul bermudah-mudahan dalam bab tertentu. Karena apa? Karena itu mazhab. Hal-hal yang bertentangan jelas dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini juga akibat daripada fanatik terhadap mazhab. Kemudian yang kesembilan, permusuhan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Permusuhan yang subhanallah sebagiannya luar biasa. Padahal dalam mazhab fikih ini. Belum lagi kalau mazhab yang lain ya, dalam bab akidah. Dalam fikih, tadi sempat kita singgung antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Ini ibaratnya sudah musuh bebuyutan antara dua mazhab ini, Syafi'i dan Hanafi. Ya. Yang Hanafi tadi sempat memalsukan hadis yang seperti itu. Bahkan mengatakan Syafi'i adhar min Iblis. Sampai di antara pendapatnya orang-orang Hanafi, ya, bahwa kalau ada orang dari mazhab Hanafi yang laki-laki boleh menikahi perempuan yang mazhab Syafi'i. Kalau dari perempuan yang dari laki-laki yang mazhab Syafi'i enggak boleh menikahi perempuan yang dari mazhab Hanafi. Loh, kok begitu? Iya. Ya. Karena mazhab Syafi'i diposisikan seperti ahlul kitab. Jadi seperti yang disebut dalam ayat ya, seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ya kan? Muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tapi laki-laki ahlul kitab apa boleh menikahi muslimah? Tidak boleh. Nah, diposisikanlah mazhab Syafi'i seperti ahlul kitab. Laki-laki Hanafi boleh menikahi wanita Syafi'iyah. Laki-laki Syafi'i enggak boleh menikahi wanita Hanafiyah. Permusuhan yang sengit antara keduanya. Sampai seperti itu, ya, antara dua mazhab itu. Belum lagi yang fanatik antara pengikut-pengikut kelompok-kelompok sesat. Lebih-lebih lagi. Permusuhan yang luar biasa. Termasuk juga antara ahzab. Fanatik dengan partai-partai politik. Ya, kita tahu juga bagaimana akibatnya dan permusuhannya. Jigal-menjigal. Ya. Yang lawan suatu saat bisa jadi kawan, yang kawan suatu saat bisa jadi lawan, tergantung kepentingan. Untuk menumpahkan darah siap demi kepentingan fanatik tersebut. Ini yang terjadi di umat ini. Permusuhan-permusuhan yang begitu banyak disebabkan karena fanatik, baik dalam mazhab tertentu, atau firqah tertentu, atau jamaah tertentu, atau hizb dan partai tertentu. Hal yang kita sama-sama saksikan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan kita dalam salah satu ucapan beliau, mengingatkan semuanya, terutama dalam bab agama ini, beliau mengingatkan para muallimi, para pengajar, para juru dakwah. Walaysa lil muallimin an yuhadzibun nas wa yaf'alu ma yulqi bainahum al adawa wal baghdha. Dan tidak boleh bagi para muallimin, orang-orang yang mengajar ilmu, an yuhadzibun nas, untuk mengelompok-ngelompokkan manusia. Wa yaf'alu, dan melakukan apa yang menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Bal yakunun mithl al-ikhwah al-muta'awinin 'ala al-birri wat-taqwa. Maka mestinya mereka menjadi orang-orang yang berukhuwah dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini tugas para muallimin. Tentunya ini tugas setelah apa? Setelah mendakwakan yang benar. Ya, kalau yang sudah yang dakwanya sudah enggak benar ya, tentu mereka akan melakukan apa? Melakukan tahzib, pengelompokan. Seandainya pun mereka sudah benar, ya, itu pun jangan dididik manusia untuk apa? Untuk yatahazzabu, mengelompok sendiri-sendiri dan menumbuhkan permusuhan. Selalu dikaitkan orang itu kepada Al-Quran dan Hadis, kepada kebenaran, kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang salafus saleh, ya, tidak kepada dirinya tapi kepada mereka dan kepada ulama al-akabir, ulama-ulama yang besar. Ya, mereka menjadi pelita di tengah umat ini. Diajari mereka untuk ukhuwah di atas yang benar. Itu pesan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian di kitab At-Ta'assub Az-Zamin Asy-Syarabi radhiyallahu ta'ala mengingatkan semua pihak dalam bab ini, fayajibu 'ala al-muslim an yuraqib Allah fil qadaya al-mukhtalaf fiha. Maka wajib atas setiap muslim untuk melakukan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala permasalahan yang diperselisihkan. Wa an yakuna qasduhu faqat ma'rifatul haq. Dan hendaknya niatnya murni betul-betul bagaimana mengetahui yang benar. Sawa'un ma'a hadza aw ma'a dzalika. Sama saja yang benar itu sama ini atau sama itu. Tujuan intinya mana yang benar? Mana yang mengikuti Quran dan hadis? Mana yang sesuai dengan pemahaman as-salafus salih? Mana yang mengikuti kibarul ulama? Begitu. Karena itu yang benar. Wa min huna yaqulu Syafi'i. Dari sini dicontohkan suatu sikap dari Imam Syafi'i rahimahullah. Idza dakhaltu fi munazaratin, kalau aku masuk dalam suatu perdiskusian, la ubali idza kana al-haqqu ma'a sahibi aw ma'i, aku enggak peduli yang benar itu bersamaku atau kebenaran itu bersamaku atau bersama lawan bicara. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa dirinya kalau ketika berdialog bukan untuk intifal linnafs, untuk membela dirinya, tapi dalam rangka apa? Mencari yang benar. Saya jadi kebenaran bersama saya jadi kebenaran bersama dia. Ya. Dan niatnya mencari yang benar. Nah, ini suatu ucapan dari beliau rahimahullah menggambarkan kepada kita bagaimana seorang muslim bertakwa kepada Allah dalam berbagai permasalahan yang berselisihkan. Untuk apa? Untuk mengetahui yang benar, bukan dalam rangka membela diri, bukan dalam rangka berfanatik kepada orang tertentu atau tokoh tertentu atau tokoh yang diidolakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan sikap kita juga hendaknya seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu dia itu zalim atau dia itu mazlum, dia itu orang yang zalim atau dia orang yang terzalimi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nansur al-mazlum, kita menolong orang yang terzalim. Bagaimana nansur al-zalim? Bagaimana kita menolong orang yang menzalimi? Mereka belum memahami maksudnya apa kok menolong orang yang menzalimi. Beliau mengatakan, ta'khudz fawqa yadayhi, kamu pegang tangannya. Ya, ini maksudnya kamu cegah dari perbuatan zalimnya. Nah, ini sikap kita terhadap yang lain. Yani amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita ingatkan dari kesalahannya, tidak melakukan fanatik supaya dia selamat dari kesalahan tersebut. Dengan itu kita tutup pembahasan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiwa mengikuti Al-Quran dan Hadis dengan benar dan dengan baik, dan kita menjauhi ta'atub wa taklid, sikap fanatik dan sikap taklid dalam agama ini. Ada pertanyaan di sini? Berapa pertanyaan? Sambil menunggu waktu isya. Apa nasihat bagi para penuntut ilmu yang terjatuh, yang terlanjur kagum terhadap seorang dai karena keilmuannya? Nah, karena keilmuannya dan mengambil ilmu dari dai tersebut, akan tetapi seorang alim memperingatkan umat dari dai tersebut. Ya. Di sini kalau memang dia mengetahui bahwa seorang alim yang ucapannya itu muhtabar, ucapannya betul-betul bisa dianggap, dipertanggungjawabkan, seorang yang berilmu, seorang yang bertakwa, seorang yang wara, ya, maka ucapan alim tersebut harus kita ikuti, ya, meskipun berakibat kita meninggalkan orang itu yang kita sudah terlanjur senang dengannya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Bukankah ulul amri itu ditafsirkan oleh ulama dengan tafsiran apa? Ulama dan umara. Jadi kita harus mentaati ulama ketika mereka berfatwa dalam sebuah fatwa, sementara ulama tersebut memang mumpuni dalam bidang tersebut. Ini bagian daripada ketaatan kepada ulil amri. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dan mengingatkan kita dengan sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama al-akabir, orang-orang besar di antara kalian, yakni para ulama yang besar ilmunya, besar umurnya, mereka sudah pengalaman, seperti yang tadi saya sebutkan, ilmunya diakui, ketakwaannya diakui, sifat orangnya diakui, maka keberkahan bersama mereka. Masalah kita sudah terlanjur senang dengan seseorang, itu masalah yang bisa jadi karena hal-hal tertentu yang perhitungan kita tidak sama dengan perhitungan para ulama tersebut. Ulama mereka sayang terhadap umat lebih daripada sayangnya orang tua kita terhadap kita. Terkadang ya, ketika orang tua kita hanya terkait dengan urusan duniawi misalnya, ya, ala kulli hal, ini kewajiban kita mengikuti nasihat para ulama. Apakah maksud penisbatan mazhab, penisbatan mazhab di belakang nama para ulama, misal Syafi'i, Hambali, ya, apakah itu bukan bentuk fanatik mazhab? Bukan. Penisbatan seperti itu biasanya karena apa? Karena nasyah, perkembangan keilmuan mereka. Dan pendidikan mereka. Seperti seperti dicontohkan misalnya Ibnu Rajab al-Hambali, hidup di lingkungan Hambali dan periode belajarnya mengikuti apa mazhab-mazhab Hambali, tapi setelah menjadi ulama dia tidak fanatik dengan mazhab Hambali. Nah, sehingga disebut Hambali di sini bukan dia seorang fanatik terhadap mazhab Hambali, tidak, tapi dia dikenal pertumbuhannya dalam mazhab Hambali, sehingga dikenal sebagai ulama Hambali, walaupun sebetulnya dia tidak fanatik. Dan untuk membuktikan beliau tidak fanatik, coba lihat di buku beliau, di antaranya Syarah Al-Bukhari, yaitu Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Lihat di situ ketika beliau mensyarah, beliau sebutkan mazhab-mazhab ulama, dia tarjih mana yang sesuai dengan dalil, tidak terikat dengan mazhab Hambali saja. Termasuk di sini misalnya ulama-ulama Saudi Arabia sekarang ini, Syekh bin Baz, Ibn Taimiyah, Syekh Fauzan, mereka dikenal oleh orang-orang Hanabila, ulama-ulama dari Hambali. Kenapa? Karena memang pendidikan mereka, pertumbuhan mereka di mazhab Hambali. Tapi mereka bukan orang-orang yang taklid terhadap mazhab Hambali. Buktinya banyak sekali kalau kita baca fatwa-fatwa mereka. Bahkan terkadang mereka menegaskan, seperti Syekh Utsaimin, yang ma'ruf dalam mazhab Hambali begini, tapi yang sahih begini. Banyak sekali dalam buku-bukunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Termasuk juga Ibnu Hajar rahimahullah Syafi'i, karena seperti itu. Bukan karena fanatik. Disebutkan bahwa dampak negatif fanatik adalah menyebabkan manusia hanya mengetahui ulama yang hidup di masanya. Sedangkan umumnya salafiyin lebih familiar dengan imam yang empat pada masa ini. Ibn Baz, Al-Bani, Utsaimin, Jamuqbil. Daripada imam-imam yang lain di masa awal. Terlebih dalam bidang hadis yang umumnya dikenal Asy'ari Al-Bani. Apakah ini termasuk dampak negatif? Ini kalau mereka hanya kenal mereka saja, ya ada sisi negatifnya. Bukankah para ulama tersebut juga mungkin salah ya kan? Jelas mungkin salah. Anggap misalnya dalam bidang hadis, Syalban rahimahullah yang memang ma'ruf dalam bidang hadis, tidak kemudian selalu benar beliau, tentu ada salahnya. Ya. Begitu pula dalam bab fikih misalnya, Syaibin al-Saimin yang masyhur dalam bab fikih, tentunya apa yang ditarjih oleh beliau tidak selalu benar. Kalau orang-orang dikenalkan hanya dengan mereka, dan tahunya hanya ulama yang tersebut, ini juga ada sisi negatifnya. Makanya di sini, ya tentunya para asatidzah yang saya ketahui juga tidak hanya mengenalkan dengan ulama-ulama apa tersebut, tapi mereka juga sering menyebut ulama-ulama dahulu. Sering menyebut ulama-ulama dahulu, dan itu baik dalam bab fikih maupun dalam bab hadis. Sehingga hendaknya kita juga